Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang sangat banyak dan tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Khususnya nikmat kesempatan untuk menambah ilmu, kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat mahal karena ini adalah salah satu ibadah yang paling mulia. Salah satu ibadah yang paling berkelas, salah satu ibadah yang paling besar pahalanya. Dan ini yang diyakini oleh para ulama kita. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, salah satu ulama klasik besar, la a'lamu ba'da an-nubuwati afdhala min bathil ilm. Aku enggak tahu amalan yang paling mulia setelah kenabian kecuali amalan yang bernama menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu dan mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu amalan yang paling mulia kata para ulama. Jadi aku gak tahu ada amalan yang lebih mulia setelah kenabian, setelah jadi nabi, jadi rasul, dan seluruh kegiatan-kegiatan dan aktivitas mereka alaihi wassalatu wassalam, kecuali bathul ilm, kecuali menyampaikan, menyebarkan, mendakwahi, lalu mempelajari dan mengamalkan ilmu. Itu adalah amalan yang paling mulia kata para ulama. Jadi ketika kita ikut sebuah kajian, yakinlah bahwa yang kita kerjakan ini adalah salah satu amalan terbaik di dalam Islam. Kita belajar, kita mencatat, kita meresapi, kita memuliakan, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sekali lagi amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang sangat luar biasa. Dan ini dijelaskan oleh para ulama kita. Dan hadirin Allah muliakan, namun yang kita butuhkan adalah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Karena itulah catatan para ulama, in sahat niyatuhu, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Jadi ini ibadah sangat luar biasa, in sahat niyatuhu. Jika niatnya benar. Jika niatnya benar. Dan Imam Ahmad pernah ditanya, seperti apakah niat yang benar? Nah, beliau menyampaikan, an yatawadu'a fih, kita niatkan agar kita bisa tawadu di dalam ilmu, agar kita bisa tawadu di dalam kehidupan kita, agar kita bisa tawadu, atau kalau bahasa kita, agar kita bisa merendahkan hati di dalam kehidupan. Hadirin Allah muliakan, dan tawadu kalau lebih spesifik artinya menerima kebenaran dan menghormati manusia. Kalau bahasa simpelnya rendah hati. Jadi ternyata salah satu indikator kita ikhlas itu dijelaskan para ulama seperti Imam Ahmad, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, itu ketika kita belajar, salah satu niat kita adalah agar kita lebih tawadu lagi. Agar kita lebih merendah, agar hati kita semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, rendah di hadapan Allah, sehingga tidak berani menolak kebenaran, tidak mau menolak kebenaran, senantiasa menerima kebenaran, dan rendah hati di hadapan manusia dengan senantiasa menghormati manusia, tidak merasa diri paling suci, paling soleh, paling bertakwa. Jadi itu sebenarnya niat yang harus ditanamkan. Jadi semakin kita belajar, coba di hati kita semakin berendah apa enggak? Hati kita semakin tunduk apa enggak? Semakin enak enggak menerima kebenaran? Atau semakin banyak dalih gitu loh. semakin banyak belajar, semakin tahu ayat, semakin tahu hadis, semakin senang berdebat dan gak mau kalah, dan dikeluarkan ayat-ayat atau hadis-hadisnya untuk justifikasi, untuk menolak kebenaran, itu bukan keikhlasan, hadirin. Keikhlasan itu tuh semakin belajar semakin merendah. Semakin belajar itu semakin menerima kebenaran dan semakin menghormati manusia. Jadi harusnya tuh yang udah ngaji 1 tahun dan yang baru ngaji itu terlihat dari yang sudah lebih lama ngaji lebih merendah. Nanti yang 5 tahun ngaji dengan 1 tahun ngaji juga begitu. Yang 5 tahun ngaji itu lebih merendah, rendah hati. Nanti yang 10 tahun ngaji sama 5 tahun ngaji juga beda. Yang 10 tahun ngaji itu lebih rendah lagi. Gitu. Bukan semakin lama ngaji semakin merasa pongah, merasa tinggi, merasa arogan, merasa saya senior, kalian tuh junior aja, kalian kan newbie-newbie di dunia dakwah atau di dunia ilmu. Saya ini udah ngaji bertahun-tahun, saya kenal dengan guru A, guru B, guru C, atau ustadz A, ustadz B, ustadz C. Itu justru menunjukkan ketidakikhlasan. Makanya hadirin Allah muliakan, semakin kita ngaji dan belajar, kita contohnya, kita semakin menerima kebenaran dan semakin menghormati istri misalnya. Jadi istri itu bukan jadi bahan bulan-bulanan lalu disakiti karena kita itu belajar agama. Makanya seringkali kan yang sudah ngaji ini ribut-ribut dikit bawa ayat, tapi ayatnya yang mendukung dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita atau bagi istri, An-Nisa 34. Betul, tapi dia juga gak mencerminkan seorang pemimpin sejati. Itu ayat hanya digunakan untuk melanggengkan arogansinya. Harusnya semakin ngaji itu semakin merendah di hadapan istrinya, walaupun semakin menghormati wanita misalnya, semakin menghormati istri, semakin merendah di hadapan anak-anak gitu ya. Begitu juga dengan istri. Istri itu semakin ngaji itu semakin merendah. Di antaranya di hadapan suami. Semakin respect sama suaminya. Walaupun suaminya banyak kekurangan, dia juga sadar saya lebih banyak lagi kekurangannya. Nah itulah ciri-ciri orang yang ikhlas ketika belajar. Orang yang ikhlas ketika belajar. Orang tua semakin merendah di hadapan anak-anak. Anak-anak semakin merendah dan respect sama orang tua. Bukan semakin fasih mencari-cari kesalahan istri kita, kesalahan suami kita, lalu dibanding-bandingkan dengan suami teman pengajian kita yang mungkin secara kasat mata lebih baik. Itu pun baru mungkin, belum tentu lebih baik. Kita kan gak tahu dapur seseorang. Jadi bukan begitu cara belajar. Terus juga di kantor juga harus terlihat, semakin respect dengan, semakin merendah di hadapan teman-teman kantor, semakin rendah hati di hadapan bawahan, semakin rendah hati di hadapan atasan. Kalau atasan biasa kali ya, rendah hati ya. Nah ini bawahan misalnya. Dan keluarga besar semakin rendah hati di hadapan mertua gitu loh. Jadi ini yang dijelaskan para ulama kita, diantaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah, an yatawadu'a fi. Orang yang ikhlas itu niatnya itu semakin belajar semakin merendah, semakin berusaha menerima kebenaran dan semakin menghormati orang. Dan ini bukan berarti kita perfect, nggak ada perfect itu. Kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Sehebat-hebat kita belajar, sehebat-hebat kita hijrah, sebanyak-banyak ilmu kita, tetap saja kita ini manusia, hadirin. Dan manusia itu dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata, setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka adalah orang yang bertaubat. Oleh karena itu hadirin, ini yang perlu ditekankan. Ini yang perlu ditekankan, semakin semangat menerima kebenaran dan semakin menghormati dan respect kepada manusia. Makanya kan dulu itu orang tuh mengidentifikasi orang yang sudah ngaji atau orang yang belum ngaji itu kan dari sikap dan tingkah laku mereka. Oh, kok ini kok tawadu sekali ya? Kok ini merendah ya? Ini pasti anak pengajian gitu. Dulu tuh bahasanya gitu. Oh, ini kok belagu ya? Kok ini ninggi ya segala macam? Ah, ini kayaknya belum ngaji nih. Itu hadirin yang Allah muliakan. Penting itu, semakin merendah. Semakin merendah. Allah Ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu, semangat belajar, tapi jangan lupa jaga keikhlasan. Dan salah satu ciri-ciri kita ikhlas, kan kita gak tahu nih, kita gak bisa pastikan kita ikhlas atau enggak. Nah, indikatornya adalah semakin belajar, semakin merendah. Semakin belajar, semakin merendah. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita lanjutkan hadirin, jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Rasul kita adalah Nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala, atau hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, beserta pada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke bab baru. Bab ini tentang ancaman orang yang mengajak beramar ma'ruf nahi munkar tapi dia sendiri gak ngamalin, atau dia sendiri menyelisihi ucapannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari sifat tersebut, dan kalau kita ada kekurangan, semoga kita diberikan taufik untuk beristighfar dan bertobat, dan semoga Allah terima tobat kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi inilah bab yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bab taglil di uqubati man amara bi ma'rufin aw nahaa 'an munkarin wa khalafa qawluhu fi'la, atau khalafa qawluhu fi'luhu. Jadi khalafa qawluhu fi'luhu itu juga bisa. Jadi bab ditambahnya hukuman bagi orang yang amar ma'ruf nahi munkar tapi perbuatannya menyelisihi ucapannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, dan ini yang harus kita jaga hadirin. Karena kita tuh enggak bisa sempurna, kita enggak siapa kita. Nanti khilaf, nanti salah lagi. Tapi paling tidak kita tidak bertahan di atas kesalahan dan ngotot di dalam kesalahan ini sangat-sangat bahaya hadirin Allah muliakan, sangat-sangat bahaya, dan itu yang perlu kita tanamkan terus. Ini bab yang baru setelah kita menyelesaikan bab yang sebelumnya. Allahu Ta'ala alam bisawab. Ya. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah menjaga dan merahmati kita semua. Korelasinya adalah, kalau bab sebelumnya adalah bab yang menjelaskan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, maka bab ini, bab yang berikutnya, bab sekarang adalah ancaman bagi orang yang mengajak atau beramar ma'ruf nahi mungkar tapi kehidupannya itu berbeda dengan apa yang dia sampaikan, perbuatannya apa berbeda dengan apa yang dia sampaikan, dan ini menakutkan sekaliber ulama-ulama besar saja ketika membahas bab ini mereka berta'awud kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah, semoga Allah melindungi kita dari sifat ini. Melindungi kita dari sifat ini. Itu hal yang penting perlu kita camkan. Dan hadirin Allah muliakan, dan poin penting dalam bab ini, poin penting dalam bab ini adalah kata Al-Imam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bab ini itu mengancam kita jika kita tidak jujur dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kata beliau, la yakunu sadiqan fi amrihi wa nahyihi. Tidak jujur ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak jujur dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Artinya, kenyataan dan apa yang disampaikan itu beda. Jujurkan apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta lapangan, itu kan jujur ya. Dan kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini juga ancaman bagi orang yang ucapannya itu tidak dia yakini. Jadi laisa mabniyan ala aqidah. Jadi apa yang disampaikan itu dia enggak meyakini dengan sungguh-sungguh gitu loh. Wal iyadu billah, semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Jadi apa yang disampaikan itu enggak dia yakini. Maka cuma ngomong doang gitu maksudnya. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila orang itu jujur dalam amar ma'ruf nahi mungkar, namun ada faktor lain gitu loh yang membuat dia tidak mengamalkan, maka tidak terkena bab ini. Ini penting. Apabila seseorang itu jujur dan dia yakin banget apa yang disampaikan, tapi ada faktor lain yang membuat dia tidak mengamalkannya, tidak mengerjakannya, dan dan faktornya sekali lagi bukan karena kejujuran atau bukan karena tidak jujur, maka insya Allah tidak masuk ke dalam bab ini. Karena bab ini tentang orang-orang yang gak jujur ketika bicara, ketika amar ma'ruf nahi mungkar, ketika mengajak, ketika melarang, dan tidak diyakini. Karena banyak faktor hadirin, diantaranya misalnya karena udzur syar'i atau karena gak mampu ya, bisa jadi karena gak mampu. Misalnya orang yang ngajak tetangganya haji, tapi dia gak haji-haji. Ketika ditanya, gak punya uang. Lalu udah nabung dan segala macam, tapi gak punya uang. Atau karena sakit. Punya uang ada, tapi sakit dan gak bisa untuk pergi jauh-jauh, apalagi dengan kondisi haji seperti itu. Ada orang tuh nasihatin sahabatnya untuk berzakat. Mas, ingat, Mas, udah berzakat atau belum? Ya lu sendiri, ya gua kan gak punya uang. Jadi dia gak punya uang untuk bayar zakat, dia bukan muzaki. Tapi dia kasih semangat ke teman-teman yang kaya untuk bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Nah ini gak masuk dalamnya, karena dia sakit misalnya, atau gak mampu. Atau mungkin karena dia punya kendala yang lebih syar'i atau yang lebih tinggi hukumnya. Misalnya orang yang tidak mengajak orang itu mengajak orang misalnya puasa Senin Kamis, ada ibu-ibu ngajak teman-temannya puasa Senin Kamis, tapi dia gak puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena misalnya suaminya minta dia gak puasa, dan mentaati suami itu wajib, dan puasa Senin Kamis sunnah. Jadi dia gak mengerjakan sunnah karena harus mengerjakan yang wajib. Tapi dia semangat puasa Senin Kamis, dan dia jujur pengen banget puasa Senin Kamis, dan dia yakin keutamaan puasa Senin Kamis, yakin. Tapi karena faktor suaminya minta, kita tahu puasa sunnah itu harus izin suami, kayak dia gak lakukan. Tidak faktor. Dan itu gak masuk ke bab ini jelas-jelas. Atau mungkin seseorang tuh jujur ketika bicara dan yakin, tapi namanya manusia khilaf gitu loh. Akhirnya terjatuh dengan apa yang disampaikan. Tapi dia tuh nyesel gitu loh. Dia tahu dia salah. Kalau dinasihatin dia terima. Terima kasih banyak ya. Gak ada excuse. Gak ada alasan inilah. Gak ada alasan itulah. Ya, ya saya salah. Saya tahu. Ini kan yang saya sampaikan kemarin kan. Dan saya sekarang terjatuh. Aduh saya tobat sama Allah. Makasih banyak udah diingetin. Maka insya Allah ini gak masuk ke dalam bab ini. Karena insya Allah ini jujur. Tapi siapa manusia bisa standby terjaga dari kesalahan 7/24 jam? Gak ada. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Jadi gak ada yang bisa bersih selama 7/24 jam atau 30 kali 24 jam dan seterusnya. Pasti kita keliru. Tapi bedanya orang jujur atau enggak, atau yakin atau enggak, mereka ketika diingatkan atau tersadar itu mengakui, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan enggak ada defense, enggak ada mengedepankan misalnya gengsi, nama baik dan lain sebagainya di atas kebenaran. Kata para ulama, yukabirul ilm, jangan ada satupun yang merasa lebih tinggi daripada ilmu, lebih besar daripada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi manusia kan kita lemah, kita khilaf gitu loh. Siapa yang mengatakan demikian? Dan siapa yang bisa apa yang disampaikan ke anaknya 100% dia jalani, nggak pernah salah? Siapa yang bisa demikian? Ya gak ada, kullu bani Adam khata. Tapi kita yang membedakan orang jujur atau enggak, orang jujur itu berjuang gitu. Apa yang disampaikan ke anaknya atau yang disampaikan ke istrinya, dia berusaha jalani. Begitu tergelincir, dia istighfar, dia taubat. Dan kalau istrinya berbalik menasihati dia, dia terima. Dia bilang, jazakallahu khairan, makasih banyak, tolong support aku terus, dan seterusnya. Masih ingat kan apa yang diriwayatkan dari pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Kalau aku melakukan ketaatan, fa'inuni, gitu loh. Kalau aku melakukan kebaikan, ketaatan, maka tolong dukung dan support aku. Tapi kalau aku ini, tolong cegah dan ingatkan aku. Ya kalau manusia terbaik aja minta tolong dicegah dan diingatkan, dikoreksi, apalagi kita. Dan gelar beliau apa? As-Siddiq. As-Siddiq. Itu gelar Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling jujur dan yang paling membenarkan kebenaran. Makanya gelarnya Siddiq, yang paling jujur. Itu manusia paling jujur setelah para nabi dan rasul, dan paling membenarkan kebenaran. Itu aja menyampaikan, kalau aku khilaf dan seterusnya, tolong ingatkan. Gak ada manusia yang terjaga. Gak ada manusia yang terjaga dari satupun kesalahan. Yang dijaga itu para nabi dan rasul, hadirin. Allah taala bisawab. Ya, jadi itu poinnya. Jadi yang dimaksud oleh ayat bab ini atau Imam Nawawi rahimahullah adalah orang yang enggak jujur ketika amar ma'ruf nahi munkar dan enggak meyakini. Dan itu jadi pola mengkristal gitu loh. Kalau dikasih masukan nolak, ada aja lah pokoknya saya kan ini, saya kan itu. Padahal dia enggak ngamalin memang. Dan semoga kita dijaga oleh Allah dari sifat itu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita masuk ke ayat pertama yang dibawakan Al-Imam Nawawi rahimahullah, surat Al-Baqarah ayat 44. Hadirin Allah muliakan. Al-Baqarah 44, Al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, semoga Allah merahmati kita semua, merahmati jamaah sekalian. Semoga Allah SWT merahmati seluruh kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kalian memerintahkan manusia melakukan kebaikan? Melakukan kebaikan. Dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab. Dan kalian membaca Alkitab. Kalian membaca Alkitab. Jadi hadirin Allah muliakan, mengapa kalian, apakah kalian memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan? Bir di sini itu ketaatan dan ketakwaan. Ketaatan dan ketakwaan. Dan kalian lupa diri kalian sendiri. Padahal kalian membaca Alkitab, membaca Taurat. Karena ayat ini tentang Ahlul Kitab. Tentang Ahlul Kitab. Dan Ibnu Jurayj mengatakan, dan orang-orang munafik. Jadi Alkitab sini Taurat. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Tidaklah kalian berakal. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi sekali lagi ayat ini tentang Bani Israel, dan masuk ke dalamnya orang-orang munafik yang mengajak orang itu berbuat baik, ketaatan, kebaikan, iman gitu ya. Tapi mereka lupa tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka gak mengamalkan apa yang mereka ajak. Gak mengamalkan. Lihat orang munafik kan gak ngamalin. Gitu loh. Mereka benar-benar gak beriman gitu. Gak jujur. Wa antum tatluna al-kitab. Dan kalian membaca Alkitab. Kalian membaca Alkitab. Membaca kitabullah, membaca kitab suci. Membaca kitab suci. Dalam konteks Alkitab berarti Taurat. Afala ta'qilun. Mengapa mereka kalian tidak? Tidakkah kalian berakal? Gitu loh. Tidakkah kalian berakal? Karena artinya kalau kalian berakal, kalian akan menjalankan apa yang kalian ajak itu. Kalau kalian berakal sehat, kalian akan bertakwa, dan kalian akan beriman, dan kalian akan mengerjakan ketaatan demi ketaatan. Hadirin Allah muliakan, ayat ini simple, sederhana pertanyaan, tapi tujuannya tuh untuk ditaubih. Jadi mencela perbuatan tersebut. Mencela perbuatan tersebut. Dan ini pelajaran dan renungan bagi kita semua. Apakah kalian mengajak kepada kebenaran? Dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Sedangkan kalian membaca kitab suci. Tidakkah kalian berakal sehat? Tidakkah kalian berakal sehat? Hadirin Allah muliakan, ini dalam loh, gitu loh. Ya bahasanya, tidakkah kalian berakal? tidakkah kalian berakal? Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik adalah ternyata ada fakta bahwa sebagian pihak itu beramar ma'ruf nahi mungkar tapi benar-benar gak dijalankan, dan bukan karena sisi ketidaksempurnaan seorang manusia, bukan, karena sekali lagi ayat ini tentang Bani Israel atau Ahlul Kitab dan orang-orang munafik, yang clear isu mereka itu bukan tentang itu. Isu mereka adalah tentang kejujuran. Isu mereka tentang pencitraan. Isu mereka punya ilmu tapi gak mau mengamalkan ilmu, kan gitu. Mereka kan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Maghdubi alaihim dalam surat Al-Fatihah. Tahu ilmunya tapi gak diamalin. Bukan berusaha mengamalkan, lalu karena sifat manusia yang gak ada yang sempurna, lalu suatu saat tergelincir atau khilaf, atau memang ada sisi-sisi yang ya ini PR saya ya gitu loh, tolong dukung saya, memang ini penyakit saya dari dulu, makasih banget, jazakumullah khairan. Bukan begitu. Kita bagaimana mereka mendebat para nabi, bahkan membunuh para nabi. Dan begitu juga dengan orang-orang munafik yang memang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha menggembosi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka walk out ketika perang Uhud. Mereka memfitnah Aisyah radhiyallahu ta'ala dan ingin menghancurkan nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah mencatat memang pihak-pihak seperti itu ada. Tapi kalau bicara tuh amar ma'ruf nahi munkar, kalau bicara amar ma'ruf nahi munkar, kalau bicara amar ma'ruf nahi munkar, ada. Makanya ayat ini diturunkan oleh Allah sebagai ibrah bagi kita semua. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian mengajak kepada kebaikan sana, kalian melupakan diri kalian, ya kalian ikut dong gitu loh. Karena amalkan dong, berusaha. Adapun tidak sempurna, semua orang tidak sempurna. Adapun khilaf, semua orang khilaf. Kullu bani adam khata'. Makanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, taubat adalah kewajiban seumur hidup. Karena seumur hidup kita berdosa. Itulah alasan kenapa setiap sholat wajib kita diperintahkan memulai zikir ba'da sholat dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullah tubuh ilaih, astagfirullah tubuh ilaih, astagfirullah tubuh ilaih. Karena itulah manusia, jangankan ngobrol sama istri, jangankan bicara sama suami, jangankan sama anak-anak, wong lagi sholat aja ada khilaf gitu loh. Lagi sholatnya lagi ada khilaf, ya gak khusyuk lah, ya blank lah segala macam. Makanya setelah sholat wajib disuruh astagfirullah tubuh ilaih, astagfirullah tubuh ilaih. Dan salah satu fungsi sholat rawatib adalah menyempurnakan kekurangan-kekurangan, kekhilafan-kekhilafan pada saat kita sholat wajib, kan itu. Fungsinya puasa sunnah Syawal atau puasa sunnah Syaban itu kan untuk mengawal puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan kita gak sempurna. Wah, lagi puasa aja khilaf gitu loh. Lagi ibadah khilaf. Apalagi lagi olahraga, lagi santai, lagi bercanda, segala. Ini lagi ibadah khilaf kita. Itu sifat gak bisa dipisahkan dari diri manusia. Tapi jangan seperti orang-orang munafik. Jangan seperti Ahlul Kitab yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti Bani Israel yang bukan yang beriman tapi yang tahu ilmunya tapi gak diamalin sama mereka. Tahu ilmunya gak diamalin. Maghdubi alaihim, yang dimurkai. Tahu ilmunya gak diamalin. Dan kalau dinasihati, kan tahu kan kita bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan mereka. Ada aja alasan. Disuruh masuk gak mau dan seterusnya. Beda. Syaitan ibaina musyarikin memugharribi. Ada perbedaan. antara dua pihak ini, antara timur, berbeda seperti timur dan barat. Jadi sekali lagi, adapun khilaf-khilaf pastilah hadirin. Semua kita khilaf, semua kita pendosa. Kita nggak usah bicarakan orang kita aja di sini, yang bicara dan mendengarkan kita sama pendosa. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Tapi jangan, jangan apa yang kita sampaikan nggak ada yang kita amalin dan nggak ada upaya memperbaiki. Dan kalau misalnya dinasihatin ditolak, dijawab, didebat, nggak ada gunanya hadirin. Itu afala ta'qilun, punya akal sehat nggak sih kata Allah? Dalam loh. Jadi udah bukan afala ta'qilun, apakah tidakkah mereka punya, apakah tidakkah kalian punya akal sehat? Jadi langsung dibidik ke hal yang di antara hal yang paling core di dalam diri manusia. Ini punya akal sehat nggak sih? Jangan-jangan akalnya error. Punya akal sehat apa tidak? Itu kan dalam. Kamu punya akal gak sih? Kan? Itu tajam tuh. Lebih tajam mana sih? Afala ta'qilun? Ditanya tentang akal kita atau kamu tuh ngerti gak? Atau misalnya kamu tuh bodoh ya? Bodoh tuh masih punya akal loh. Tapi mungkin dia belum belajar gitu loh. Ya ini memang saya bodoh, saya belum belajar ini. Siapa yang bodoh bahasa Arab? Semua angkat tangan sambil sambil senyum-senyum dan seterusnya. Siapa yang bodoh bahasa Spanyol gitu? Ada yang angkat tangan senyum-senyum. Siapa yang bodoh bahasa Inggris? Kenapa belum belajar? Tapi kalau punya akal sehat nggak sih? Punya akal nggak? Afala ta'qilun? Akal ta'qilun. Kok bisa lupa diri sendiri? Itu hal yang perlu kita ucapkan. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran berikutnya kata para ulama, akal itu dinamakan aklan. Jadi kenapa sih ini dinamakan akal tuh? Liannahu ya'qilu bihi ma yanfa'uhu minal khair wa yan'aqilu bihi amma yadurruhu. Karena dengannya lah kita bisa memahami yang bermanfaat buat kita dari kebaikan-kebaikan, dan dengannya seseorang itu dicegah dari keburukan. Makanya dalam bahasa Arab, akal kan bahasa Arab hadirin. Jadi itu bahasa Arab yang sudah di sudah di bahasa Indonesia kan. Bahasa serapan ya, kalau dalam ya istilah bahasa Indonesia. Ini bahasa serapan dari bahasa Arab. Dan akal itu satu turunan dengan iqal. Iqal itu seutas tali atau sesuatu yang digunakan untuk mengikat hewan, misalnya onta yang lagi istirahat biar dia nggak kabur gitu loh. Ngikat hewan khususnya onta yang lagi duduk lagi istirahat biar dia nggak kabur. Nah diikatnya tuh pakai istilahnya iqal. Nah kenapa dinamakan akal? Karena fungsinya adalah mengikat manusia agar enggak kabur dari Allah, agar enggak ngerjain kesyirikan, agar enggak mengerjakan kekufuran, agar enggak mengerjakan kefasikan dan maksiat. Itu poinnya. Kenapa dinamakan akal? Agar manusia itu enggak kabur dari kebenaran, enggak kabur dari kebaikan. Biar manusia itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan akal, iqal. Maka bahasa Arab itu dalam hadirin. Semua itu ada artinya. Kenapa ini dinamakan akal? Oh, akal itu untuk mengikat seseorang agar selalu berada dalam kebaikan. Dan itu kan benar kan? Kalau orang udah hilang akal, berantakan kan hidupnya. dia akan melakukan hal-hal yang bukan hanya tabu, yang jauh dari kebaikan. Sebenarnya orang yang hilang akal, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita dari hal itu semua, kan itu tadi, dia gak ngerti gitu. Dan dia jauh dari kebaikan, kabur gitu, hilang. Kalau orang udah kehilangan akal sehat. Nah makanya Allah kata, loh kok gak diamalin? Kok gak dikerjain? Kok beda antara kepada orang lain dengan diri sendiri? Ini punya akal sehat gak sih? Gitu. Itu hal yang perlu kita jamkan. Makanya Bilal bin Sa'ad mengomentari orang-orang seperti itu, kata Bilal, la takun waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwahu fisir. Anda tuh jangan jadi wali Allah di hadapan publik, tapi kalau gak ada siapa-siapa, Anda jadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda jangan jadi wali Allah di hadapan orang, di hadapan publik, tapi ketika gak ada siapa-siapa, ketika sendirian, atau ketika cuman bersama istri atau bersama anak-anak yang memang itu bagian paling private, Anda bertindak seperti musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan. Sama orang lain tuh baik, segala sama istri di zolimi istrinya, atau sama orang lain baik, sama suaminya dibantah, dijawab, sama anak-anak diacuhkan. Anda jangan menjadi wali Allah ketika di hadapan publik ngajak kebaikan, ngajak mengingetin orang berbuat baik, mencegah kemungkaran. Pokoknya kalau depan orang itu bagus, tapi kalau di sendirian atau sama istri, sama suami, sama anak-anak, berubah. Gak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala, jadi musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya hadirin Allah muliakan, Ayub As-Sikhtiyani pernah menyampaikan, innahum yukhadi'un Allah kama yukhadi'un sibyan. Mereka itu apa, sikap-sikap mereka itu berusaha mengecoh Allah seperti mereka mengecoh anak-anak kecil. Jadi mereka berusaha mengecoh Allah kayak mereka mengecoh anak kecil. Anak kecil gitu kan, enggak apa-apa, enggak apa, papa enggak kemana-mana, tapi nanti pergi gitu loh. Suka gitu enggak sih, enggak ya? Nah, pokoknya enggak ada yang boleh makan Indomie ya gitu loh, atau mie instan ya. Mereka pada tidur, masak berdua gitu loh. Dan anak-anak kalau kita masak ya. Iya kan gitu ya. Karena kita juga suka gitu loh. Tapi anak enggak boleh ya. Enggak boleh. Semangat. Oke, udah jam 9 pada tidur. Habis dia tidur, kita makan udah. Itu kata Ayub As-Sikhtiyani, mereka tuh berusaha mengecoh Allah kayak mereka mengecoh anak kecil gitu. Gimana Allah enggak murka? Gimana maghdubi alaihim? Gimana enggak dimurkai? Kan beda gitu dengan orang tuh, iya sih aku salah, aku keliru, tuh mohon maaf ya Allah, ampun ya Allah. Udah nih jujur nih, besok jatuh lagi, ya Allah maaf. Beda. Ini emang mengecoh gitu loh. Yang beda antara zahir dan batin. Oleh karena itu semoga Allah jaga kita dari sifat-sifat seperti ini. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan yang terakhir hadirin Allah, sebelum kita tutup. Oleh karena itu, kalau memang Allah masih memberikan taufik kita kejujuran, jaga baik-baik, dan berusaha untuk memperbaiki amalan kita, dan diingatkan juga oleh para ulama seperti Al-Imam As-Sa'di, ketika kita merasa diri kita belum sempurna, banyak khilaf dalam mengamalkan apa yang kita ajak, bukan berarti kita berhenti menyampaikan, bukan berarti kita berhenti untuk mengajak, bukan berarti kita membiarkan orang ke dalam kemungkaran. Ketika contoh kita merasa kita sebagai ayah nih belum sempurna, banyak kesalahan. Kita merasa sebagai ibu kita belum sempurna, banyak kesalahan. Kita merasa kita sebagai suami banyak sekali kesalahan. Kita sebagai istri banyak sekali kesalahan. Itu bukan berarti kita harus nunggu sempurna dulu atau sebelum mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, atau sebelum mengedukasi dan mengarahkan atau mencegah kemungkaran. Kenapa demikian? Kata para ulama, kalau kita kerucutkan bahwa tugas kita itu ada dua dari bab ini, tugas kita itu ada dua. Yang pertama, mengajak diri kita mengerjakan kebaikan dan mencegah diri kita mengerjakan keburukan. Jadi tugas kita adalah amar ma'ruf nahi munkar ke diri sendiri. Lalu yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar ke orang lain. Dua-duanya adalah sebuah perintah Allah. Dua-duanya disyariatkan oleh Allah. Amar ma'ruf nahi munkar ke diri sendiri, ngajak diri sendiri ngerjain ketaatan, cegah diri sendiri untuk tidak maksiat atau untuk bermaksiat, cegah diri sendiri untuk maksiat. Yang kedua, mengajak orang lain ketaatan, mencegah orang lain agar tidak maksiat. Nah, ketika kita ada PR yang pertama, bukan berarti kita meninggalkan yang kedua, karena dua-duanya harus berjalan paralel. Dan itu talbis iblis, membuat kita gagal di dua bab gitu loh. Gagal di dua sisi ini dengan alasan sisi pertama masih banyak kekurangan. Enggak boleh. Justru kita berharap semoga Allah islah diri kita di bab pertama, jika kita tulus dan jujur mengajak orang lain kepada kebaikan. Karena kita tahu kan, amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain itu amal soleh atau tidak? Amal soleh. Dan amal soleh itu ngajak teman-temannya. Amal soleh itu membuat kita jadi lebih baik lagi, kan gitu. Jelas gak kira-kira? Amar ma'ruf nahi munkar, kalau jujur, itu kan amal soleh. Dan amal soleh itu akan membuat diri kita semakin baik atau semakin terpuruk? Semakin baik. Maka semoga dengan kita mengajak atau beramar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain, Allah mengislah kita sehingga kita memperbaiki diri kita. Asal jujur gitu loh. Yang jadi masalah adalah itu tadi. Hanya fokus sama orang lain dan lupa diri sendiri. Enggak. Kalau kita enggak lupa diri sendiri, makanya kan ayat wa tansawna anfusakum, dan kalian lupakan diri kalian. Kalau kita enggak lupa sama diri kita. Tapi memang kita ini manusia yang banyak sekali kekurangan. Misal kita sampaikan kepada istri kita, kamu tuh harus begini, begini, begini. Terus dibalikin sama istri kita, dijawab lagi, kamu juga gini. Iya, makasih banyak. Makasih banyak sudah mengingatkan, atau ya saya tahu itu kekurangan saya. Ayo kita sama-sama berbuat baik. Kan gak melupakan diri sendiri itu. Itu melupakan diri sendiri gak sih? Nah, hadirin. Nah, ikutin ngantuk apa? Berusaha berpikir sih. Enggak kan, enggak melupakan diri sendiri. Tapi kalau misalnya kita melupakan diri sendiri itu ketika dijawab sama istri kita, walaupun ibu-ibu jangan jawab ya, dengan cara yang ngebantah jangan, atau saling nyerang tuh jangan. Tapi kalaupun, ya namanya juga orang khilaf gitu ya, kadang-kadang kan insting bertahan kita keluar gitu loh. Kamu sih gini, kamu juga gitu. Langsung, oh iya makasih. Saya tuh ngingetin kamu bukan berarti saya paling benar sendiri. Enggak, cuman saya ingin kamu tuh taat sama Allah. Makasih banyak atas masukannya. Ini juga PR bagi saya. Kan enak kalau kayak begitu. Dan itu kan gak melupakan diri sendiri. Beda kan syaitan ini, baina musyarikin wa muqarribin. Kan beda antara timur dan barat. Antara suami yang menasihati istrinya, lalu ketika dikasih masukan balik, nolak, bertahan, merasa benar sendiri, dengan suami memberikan masukan kepada istrinya, dan ketika suami istrinya memberikan masukan, ya makasih, aku gak ada maksud merasa diri paling suci, aku kasih masukan ke kamu karena aku ingin kamu itu menjadi soleha di hadapan Allah, dan makasih banyak atas masukannya, karena aku juga bukan suami yang baik dan belum jadi suami yang baik, aku butuh input dan masukan dari kamu. Kan enak. Sebaliknya pun demikian gitu loh. Ketika istrinya baru yang sudah ngaji, suaminya belum, terus kasih masukan, terus dijawab sama suami, kamu juga kalau kamu juga nggak mencerminkan orang yang sudah ngaji. Iya, makasih banyak. Aku juga banyak kehilafan, aku juga baru belajar gitu loh. Tolong bimbing aku terus ya. Kan enak hadirin. Atau misalnya kita ajak anak-anak, dan anak-anak paling tahu kondisi kita di rumah kan. Papa juga demikian. Ya makasih banyak ya anaknya. Aduh papa bangga kamu bisa nasihatin papa. Kan enak kan diri. Adapun yang dijawab itu ego, dan itu yang lupa diri sendiri. Jadi ini yang perlu kita camkan. Bukan kewajiban kita ada dua, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, yaitu amar ma'ruf ke diri sendiri dan amar ma'ruf kepada orang lain. ketika auraf kepada diri sendiri masih banyak PR, bukan berarti yang kedua itu ditutup atau dihilangkan atau bukan, tapi dua-duanya berusaha diperbaiki secara secara paralel, minta pertolongan sama Allah dan semoga Allah jaga kita dari sifat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 44 ini, dan semoga kita menjadi jauh lebih baik lagi, dan semoga Allah tutup aib-aib kita, Allah islah kita, Allah perbaiki diri kita, dan kita diberikan taufik untuk bisa beristighfar dan bertobat kepada Rabbul Alamin. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.